Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله kita pada kesempatan ini dapat bermajlis bersama untuk membahas pembahasan-pembahasan seputar hukum-hukum Islam, dan lebih khusus pembahasan kita masih terkait dengan jual beli, hukum-hukum seputar jual beli. Telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya beberapa hal yang terkait dengan syarat-syarat jual beli, dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang beberapa jual beli yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh para ulama kita rahimahumullah bahwa di sana ada berbagai macam jual beli yang dilarang, yang sangat penting untuk kita ketahui bersama sehingga kita tidak terjerumus pada larangan-larangan tersebut. Di antaranya adalah jual beli setelah dikumandangkannya azan Jumat bagi yang berkewajiban melakukan sholat Jumat. Tentang hal ini disebutkan dalam ayat Al-Quran Al-Karim, yaitu pada surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk salat Jumat, fasa'u ila dzikrillah, bersegeralah menuju zikrullah, wadharul bay', dan tinggalkan jual beli. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, hal itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Dalam ayat ini dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadharul bay', dan tinggalkan jual beli. Kapan diperintahkan untuk meninggalkan jual beli? Idza nudiya lis-shalah, apabila dipanggil untuk melakukan salat. Yani pada hari Jumat, yani salat Jumat. Sehingga kata para ulama kita rahimahumullah, bagi orang yang berkewajiban melakukan salat Jumat, dia tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Siapa yang berkewajiban melakukan salat Jumat? Yang berkewajiban adalah seorang mukallaf, ya, seorang muslim yang sudah balig, seorang lelaki yang tidak musafir. Nah, ini adalah orang-orang yang berkewajiban melakukan sholat Jumat. Terkecuali di sana beberapa golongan yang tidak wajib sholat Jumat, seperti anak kecil, wanita, orang yang musafir, orang yang sedang sakit. Nah, orang-orang ini terkecuali dari kewajiban sholat Jumat. 4 golongan atau 5 golongan ditambah budak. Ya. Sehingga kata para ulama, apabila seorang yang berkewajiban melakukan sholat Jumat tetap melakukan transaksi pada saat tersebut, transaksi jual belinya dianggap tidak sah, karena dia telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Kata para ulama kita rahimahumullah bahwa ketika suatu perbuatan itu dilarang, maka itu tidak berkonsekuensi akibat ya suatu hukum, dalam arti hak kepemilikan menjadi tidak ada. Maka seorang yang menjual tidak kemudian memiliki uang yang diberikan kepadanya, seorang yang membeli pun tidak kemudian memiliki barang yang dibeli. Dengan kata lain, batal jual belinya, batal. Ya. Kemudian selain mereka yang berkewajiban melakukan sholat Jumat, berarti boleh dan berarti sah jual belinya. Misalnya seorang wanita melakukan jual beli di saat tersebut, kita katakan boleh dan sah. Seorang yang sedang musafir beli suatu barang, mungkin dia memerlukan sesuatu, kemudian penjualnya bukan orang yang terkena larangan ini, maka jual belinya sah. Begitu pula anak kecil. Jadi larangan ini khusus bagi orang-orang yang berkewajiban melakukan sholat Jumat. Ikhwani fillah rahimakumullah, diingatkan pula oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah bahwa kalau ini terkait dengan sholat Jumat, bagaimana dengan sholat yang lain. Beliau juga mengingatkan sepantasnya juga sholat yang lain demikian, dalam arti seseorang jangan tersibukkan dengan jual beli saat ada kewajiban sholat. Walaupun tentang bab sah dan tidak sahnya tampaknya berbeda ya, antara sholat Jumat dengan sholat 5 waktu. Namun jangan kemudian membatasi larangan untuk jual beli hanya pada sholat Jumat. Selain sholat Jumat sudah kita bebas jual beli. Ketika berkumandang azan maghrib, isya atau zuhur, asar, sudah kita tidak peduli, tetap kita jual beli. Jangan begitu, kata Syekh. Maknanya bahwa waktu-waktu sholat itu juga waktu-waktu yang mesti kita tentunya menghargainya untuk melakukan kewajiban kita dan meninggalkan aktivitas jual beli. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur pada ayat yang ke-36 sampai 38 ya. Beberapa ayat yang cukup panjang, intinya di sana disebutkan bahwa rijalun la tulihihim tijaratun wala bai'un 'an dzikrillah. Allah memuji orang-orang yang la tulihihim tijarah, tidak terlenakan oleh jual beli. Wala bai', tidak terlenakan oleh perdagangan, perniagaan ataupun jual beli dari zikrullah. Artinya tetap mereka melakukan zikrullah, tidak kemudian terlupakan zikrullah itu disebabkan sedang sibuk jual beli, disebabkan karena perniagaan. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Perniagaan dan jual beli tidak melalaikan mereka dari zikrullah dan menegakkan salat serta menunaikan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka takut pada suatu hari yang kalbu dan pandangan itu akan tataqallab, berbolak-balik. Ya, karena takutnya saat itu. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, perhatikan di sini bagaimana Allah Azza wa Jal memberikan suatu pujian bagi orang-orang yang tidak terlenakan oleh kegiatan-kegiatan perniagaan maupun jual beli. Mereka tetap menjaga salat, mereka tetap menjaga zikrullah. Nah, karenanya di sini ikhwani fiddin rahimakumullah, bagi kaum muslimin, muslimat, waktu-waktu sholat, hendaknya usahakan untuk melakukan sholat. Ya. Berhenti sejenak dari kegiatan-kegiatan jual beli dan perniagaan. Itu yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian beralih kepada pembahasan berikutnya, di antara jual beli yang tidak diperbolehkan adalah melakukan jual beli suatu barang yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan oleh sebagian ulama, misalnya la yasihhu bai'u al-'asir 'ala man yattakhidhuhu khamra. Contoh, kata mereka, tidak sah jual beli anggur untuk orang yang mau membuatnya sebagai bahan untuk minuman keras. Nah, ini contoh ya. Kenapa demikian? Karena ini akan membantu pihak lain untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun anggur itu pada dasarnya sesuatu yang halal, atau perasan anggur atau buah-buah yang lain yang mirip dengannya, pada dasarnya mungkin sesuatu yang tidak ada masalah sama sekali, bahkan memang itu sesuatu yang halal. Tapi ketika kita mengetahui bahwa ini akan dibeli oleh seseorang yang akan membuatnya sebagai minuman keras, kita tidak boleh menjual barang itu kepadanya. Karena ini termasuk dalam bentuk bantu-membantu pada perbuatan yang mengandung dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat pada surat Al-Maidah ayat yang kedua, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian saling bantu-membantu pada perkara-perkara yang mengandung dosa, wal 'udwan, dan sesuatu yang melampaui batas. Nah, jadi segala sesuatu, bukan hanya ini, tapi segala sesuatu yang akan menjadi alat untuk bermaksiat kepada Allah atau sarana untuk bermaksiat kepada Allah, kita tidak boleh melakukan jual beli padanya. Ya. Namun ikhwan fillah rahimakumullah, tentu hal ini apabila kita mengetahui hal tersebut. Artinya di sini ada beberapa barang yang asalnya halal tadi, kemudian kita tahu mau digunakan untuk sesuatu yang maksiat, tidak boleh kita jual. Kalau kita tidak tahu, maka tentu tidak dilarang. Ya. Ada orang beli anggur banyak untuk apa? Kita nggak tahu. Mungkin mau dia bagi-bagi, mungkin mau dia makan sendiri, urusan dia. Ketika kita tidak tahu, silakan saja, enggak ada masalah. Dan kita juga tidak perlu tanya-tanya, ya, mau buat apa. Kecuali pada orang-orang yang memang terindikasi kuat bahwa orang ini akan menggunakannya untuk suatu maksiat. Artinya ada kemungkinan besar, dan kita mungkin sudah tahu dari kebiasaan orangnya bahwa dia menggunakan pada perkara yang haram, maka kita menghindarkan diri kita untuk menjual barang itu kepadanya. Kemudian hal yang lain terkait bab ini, misal ada barang yang memang tidak digunakan kecuali pada perkara yang haram. Kalau memang seperti itu, ya sudah, tidak mungkin kita akan menjualnya, sekalipun kita tidak tahu mau digunakan atau tidak. Tapi jelas ini suatu alat, suatu perangkat yang tidak mungkin digunakan kecuali pada perkara yang haram. Ya. Apa dia mesti menggunakannya? Ya tidak tahu, mungkin iya, mungkin tidak. Tapi yang kita tahu, ini benda ya, tidak digunakan kecuali pada perkara-perkara yang haram. Maka kita juga jelas tidak boleh memperjualbelikan barang tersebut. Ya, kalau kita melakukannya berarti kita melakukan ta'awun, ya, bantu-membantu dengan orang yang mau melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ikut terkena dosanya. Kemudian juga mirip dengan hal ini dan disebutkan oleh para ulama. Kata para ulama, la yajuzu wa la yasihhu bai'u silahin fi waqtil fitnah bainal muslimin. Tidak boleh dan tidak sah pula melakukan jual beli senjata di saat terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Nah, ini ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Walaupun saat itu mungkin kita juga tidak tahu secara pasti. Ada orang mau beli pisau, ada orang mau beli pedang, mau beli parang. Ya. Sementara waktu tersebut sedang waktu banyak keributan di antara muslimin, banyak tawuran antar kampung, banyak perkelahian, ya, fitnah di antara muslimin, peperangan di antara kaum muslimin. Orangnya sendiri mungkin juga tidak ngomong, saya beli untuk ikut tawuran. Dia enggak ngomong, tapi kita tahu ini sedang musimnya. Dan ada kemungkinan kuat. Nah, ulama mengatakan di saat-saat seperti itu tidak boleh kita menjual senjata-senjata tajam, apalagi memang senjata yang memang hanya digunakan untuk kegiatan seperti itu. Ya. Tentu kita jelas tidak boleh melakukan jual beli saat tersebut. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini dikhawatirkan kita juga akan terjerumus pada apa yang tadi kita sebutkan, yaitu akan masuk ke dalam ta'awun, bantu-membantu dalam perkara yang mengandung dosa dan sikap melampaui batas atau permusuhan. Ya. Bahkan juga diriwayatkan dari Nabi SAW hadis yang semakna dengan itu. Yakni lebih khusus dalam bab kita ini, menjual senjata saat terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Diterangkan pula oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, bahwa terkait masalah ini menunjukkan bahwa namanya niat, ya, niat ini sangat berpengaruh dalam amalan-amalan, termasuk dalam bab jual beli kita. Kalau kita beberapa waktu lalu berbicara tentang niat dalam ibadah, dan itu menjadi unsur utama dalam ibadah kita yang membuat ibadah kita menjadi sah dan benar, ternyata dalam selain ibadah, yaitu bab jual beli, ini kan babnya muamalah, niat juga punya peran yang besar. Niat juga punya peran yang besar. Demikian dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya. Seperti pembahasan yang kita bahas ini, kata beliau rahimahullah, yang maknanya bahwa senjata yang dijual oleh seorang muslim, sementara dia tahu bahwa orang akan menggunakannya untuk melakukan kegiatan yang haram, maka ini haramun batil, jual belinya juga ikut haram. Batil, batal, tidak boleh, tidak berkonsekuensi pemilikan. Lima fihi min al-i'anati 'ala al-ismi wal 'udwan, karena hal itu mengandung sikap membantu dalam urusan dosa dan permusuhan, atau sikap melampaui batas. Ya. Beda lagi hukumnya ketika dia jual kepada orang yang mau menggunakannya untuk apa? Untuk berjihad fisabilillah, memerangi orang-orang musyrikin. Nah, bagus malah, ya kan? Didukung. Kenapa bisa berbeda hukumnya? Karena niatnya. Karena niatnya. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi kembali kepada masalah ini, bagi para penjual, ya, para pedagang, hendaknya dia mengetahui hal ini. Kalau ada orang yang ingin membeli barangnya dan ingin digunakan untuk sesuatu yang haram, maka jangan dijual. Zaman sekarang mungkin lebih banyak daripada apa yang dicontohkan oleh para ulama. Kalau ulama sering mencontohkan dengan bab ini. Sekarang mungkin ada orang menjual, jual apa? Jual obat misalnya. Siapa yang beli? Kita tahu ini yang biasa beli orang ini. Yang kita tahu dia biasa mabuk, biasa ngoplos. Oh, ini kalau mau beli mesti buat ngoplos ini. Mau pesta miras ini. Ya sudah, jangan dijual kepadanya. Walaupun pada dasarnya itu adalah obat, ya. Kalau orang yang sakit beli, oh boleh, bagus kita membantu orang yang sakit. Tapi kalau yang mau beli, orang yang mau ngoplos, mau minum minuman keras dengan cara seperti itu, kita enggak boleh menjual kepadanya. Begitu pula hal-hal yang lain, ya, kita bisa kiaskan atau analogikan dengan hal ini. Maka dari itu sekali lagi bahwa seorang pedagang dalam Islam memang dituntut mengerti hukum. Jangan asal yang penting barang saya laku. Enggak begitu dalam Islam, ya. Dalam Islam seorang pedagang harus mengerti hukum-hukum supaya menjualnya dengan cara yang halal, mendapatkan hasil yang halal. Kemudian ikhwan fi din rahimakumullah, berikutnya dicontohkan pula di sini oleh sebagian ulama, jual beli yang haram berikutnya adalah وَيَحْرُمُ بَيْعُهُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ, yakni dilarang melakukan jual beli sementara sedang terjadi jual beli tersebut antara seorang muslim dengan yang lain, atau menjual pada penjualan seorang muslim dan sebaliknya membeli pada pembelian seorang muslim. Bagaimana ini? Ini perlu penjelasan, ya. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hal tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd. Jangan sebagian kalian menjual atau membeli pada penjualan atau pembelian sebagian yang lain. Dalam riwayat yang lain atau lafal yang lain, la yabi' ar-rajul 'ala bai'i akhi. Jangan seseorang menjual atau membeli pada penjualan atau pembelian saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ini diterangkan oleh para ulama, misalnya, ya, misal ada seseorang yang sedang melakukan transaksi jual beli. Anggap saya sedang melakukan transaksi dengan si A. Ya. Anggap namanya Bakar. Saya dengan Bakar sedang jual beli. Saya pembeli, Bakar penjual. Tiba-tiba ada datang pihak ketiga kepada kami. Pihak ketiga ini membisikkan kepada saya sebagai pembeli. Dia mengatakan, saya punya barang yang sama dengan itu. Persis. Dan saya bisa menjual kepadamu dengan harga yang lebih murah. Akhirnya, karena ada tawaran yang menggiurkan, saya pun mengatakan kepada si Bakar sebagai penjual, maaf, saya tidak jadi membeli barang ini. Ya, saya batalkan, saya pergi. Kenapa? Karena dapat tawaran yang lebih murah dari pihak ketiga itu. Nah, sehingga pihak ketiga ini sebagai pengacau kalau begitu, ya. Antara saya dengan Bakar. Akhirnya bisa merugikan Bakar sebagai penjual. Nah, ini kata Nabi SAW artinya apa? Seseorang menjual di atas penjualan saudaranya. Ya, Bakar mau menjual, akhirnya diserobot sama dia. Pihak ketiga itu. Nabi melarang yang seperti itu. Atau sebaliknya, dia ngomong kepada Bakar. Pihak ketiga ini datang dan ngomong kepada Bakar sebagai penjual. Dia membisikkan, kamu mau jual berapa kepada dia? Jual sekian. Saya bisa membeli darimu dengan harga yang lebih tinggi. Jangan jual kepada dia. Saya bisa membeli dan mau membeli dengan harga yang lebih tinggi. Nah, akhirnya dia merugikan saya. Saya yang sedang transaksi dengan Bakar, akhirnya ya diserobot olehnya. Akhirnya Bakar menjual kepada orang itu dan saya tidak dapat apa-apa. Berarti dia ya membeli di atas pembelian saudaranya. Nyerobot saudaranya saat ingin membeli barang. Ini juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan sebabnya kira-kira jelas ya. Bahwa perbuatan ini adalah perbuatan kezaliman dan perbuatan yang bisa menyebabkan permusuhan di antara kaum muslimin. Perbuatan yang bisa menyebabkan apa pertikaian bahkan di antara kaum muslimin. Dan jelas ini tidak sesuai dengan konsekuensi bahwa kaum muslimin itu bersaudara. Masa kalau kaum muslimin bersaudara seperti itu caranya? Kan tidak boleh seperti itu. Menyakitkan. Menyebabkan suatu perbuatan kejahatan. Ya, atau retaknya hubungan persaudaraan. Jadi kalau begitu, hal ini dilarang dengan hadis Nabi SAW yang sangat jelas, wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd. Tidak boleh sebagian kalian menjual atau membeli atas penjualan atau pembelian saudaranya. Ya. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, termasuk jual beli yang dilarang oleh Nabi SAW adalah jual beli al-'inah, ya, disebut dalam hadis Nabi dengan istilah al-'inah. Al-'inah. Apa jual beli al-'inah? Nah, nanti kita akan terangkan. Sebelum itu, Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis, kata beliau, "Idza tabaya'tum bil-'inati wa akhadhtum adnab al-baqar wa taraktum al-jihada sallallahu alaikum dullan la yanzi'uhu minkum hatta tarji'u ila dinikum. Artinya, sabda Nabi SAW, apabila kalian tabayatum bil'inah, melakukan transaksi jual beli dengan cara al-inah, wa akhadtum adnab al-baqar, kalian juga memegangi ekor-ekor sapi, wa taraktumul jihad, meninggalkan jihad fi sabilillah, melawan orang-orang musyrik, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu minkum. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari kalian. Hatta tarji'u ila dinikum. Sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lain. Nah, di sini ada peringatan dari Nabi. Bahwa kalau kaum muslimin sudah melakukan jual beli dengan cara al-inah, kemudian memegang ekor-ekor sapi, yakni sibuk dengan pertanian-pertanian mereka, kemudian lupa kewajiban untuk berjihad melawan orang-orang musyrik, tentu yang dimaksud orang-orang musyrik yang memerangi, harbi, maka akan Allah timpakan kehinaan atas kaum muslimin. Dan tidak akan terjabut kehinaan itu kecuali kalau muslimin kembali kepada agama mereka. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan jual beli al-inah? Kalau begitu, ini perkara yang membahayakan bagi kaum muslimin. Karena ini menjadi sebab terhinanya kaum muslimin. Dan kita melihat bahwa di masa sekarang tampak nyata bahwa kaum muslimin tidak punya wibawa di hadapan selain muslimin. Karena memang di antara sebabnya adalah perbuatan ini, al-inah. Al-inah seperti diterangkan oleh para ulama, pada dasarnya segala jual beli yang mengandung unsur riba, ya, jual beli yang mengandung unsur riba itu bisa disebut al-inah. Namun lebih khusus al-inah ini adalah jual beli dengan cara, ya, untuk mengakal-akali riba. Mungkin dia tahu riba itu tidak boleh, haram. Saya tidak boleh melakukannya. Dan saya tidak akan melakukannya. Hanya saja saya ingin melakukan jual beli. Terus apa yang kamu lakukan jual beli itu? Nah, ini ada cara jual beli yang intinya adalah akal-akalan, ya, ngakali. Supaya gambarannya itu jual beli, tapi pada hakikatnya riba. Contohnya, ya. Contohnya, ada seorang melakukan penjualan kepada saya. Misalnya kitab ini, dia mengatakan kepada saya mau jual kitab ini. Dia mengatakan kepada saya, mau menjual kitab. Berapa harganya dan jual beli apa ini? Dia mengatakan, jual beli harganya atau bayarnya apa? Dengan harga, misalnya kita contohkan, ya. Dengan harga kita contohkan misalnya 10.000, ya, biar mudah. 10.000, kitab ini harganya 10.000, silakan dibeli dengan cara kontan. Ya sudah, akhirnya saya ambil kitab ini sekarang dan saya beri 10.000 sekarang. Ya, akhirnya kitab saya pegang. Lalu setelah itu dia ngomong lagi. Nah sekarang tolong jual kitab itu kepada saya. Berapa? 15.000. Saya kasih untung kamu 5.000. Tadi kan kamu beli 10.000. Saya beli 15.000. Ya sudah nih, saya untung 5.000 kan. Ambil kitab ini kembali. Uangnya 15.000. Kapan? Sebulan lagi. sebulan lagi 15.000. Jadi sekarang dia mendapatkan kitab, kitabnya yang tadinya mau dia jual kembali lagi, dan uang berapa? 10.000. Sebulan lagi dia bayar berapa? 15.000. Kalau tidak ada kitab ini, sama dengan apa? Dia pinjam dari saya 10.000, nanti bayar berapa? 15.000. Nah, riba atau bukan itu? Riba. Nah, jadi kitab ini hanya unjuk akal-akalan saja. Gambarannya sepertinya jual beli. Tapi hakikatnya apa? Hakikatnya dia minjem 10.000, mau bayar 15.000 sebulan lagi. Nah, inilah yang namanya bai' al-'inah. Jual beli al-'inah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini hakikatnya adalah tipu menipu terhadap syariat, akal-akalan terhadap syariat. Hilah. Disebutnya hilah, ya, mengakali syariat. Dan Allah Maha tahu, jadi itu pun dilarang. Nah, begitu pula hal-hal yang lain yang mengandung unsur-unsur riba, karena mungkin namanya cara jual beli bisa saja berkembang, ya, bisa saja berkembang dengan berbagai macam cara atau metode. Pokoknya kalau ada hal yang sifatnya tipu menipu terhadap syariat, inginnya mengakali syariat supaya tidak terlihat riba padahal riba, maka ini masuk dalam kategori jual beli al-'inah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus kita jauhi, ya, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengancam dalam banyak hadis tentang bahaya riba, tentang perbuatan riba, dan beliau sebutkan bahayanya. Dan ternyata umat manusia di akhir zaman akan banyak melakukan riba, dan nyatanya kita melihat hal tersebut. Disebutkan dalam sebuah hadis atau riwayat begitu, ya, riwayat dari Al-Auza'i, ya'ti 'ala an-nasi zamanun yastahilluna ar-riba bil bai', akan datang suatu zaman, di mana manusia menghalalkan riba dengan cara jual beli. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Auza'i. Artinya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, riwayat mursal. Namun kalau kita melihat kenyataan bahwa banyak memang kejadian yang seperti itu, dalam arti orang-orang yang ingin lari dari riba tapi dengan cara akal-akalan, ya. Seorang muslim mestinya kalau ingin betul-betul bersih dari riba, ya, jangan melakukan yang seperti ini juga, ya. Dia tinggalkan riba dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dengan sejujur-jujurnya, dan dia meninggalkan sejauh-jauhnya, tidak melakukan transaksi jual beli kecuali yang memang dibolehkan secara syar'i. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian di antara hal-hal yang jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jual beli khamr, minuman keras. Kalau tadi disebutkan sesuatu yang mau dipakai maksiat, nah, ini lebih khusus Nabi menyebutkan apa? Al-khamr, minuman keras atau khamr. Begitu pula berikutnya al-maitah, bangkai. Berikutnya al-khinzir, babi. Berikutnya al-asnam, yaitu patung, ya. Dan sebagiannya telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, bahwa kita sebutkan di antara syarat jual beli adalah bahwa barang yang diperjualbelikan itu sesuatu yang halal dan bisa dimanfaatkan. Nah, sementara Nabi SAW dengan hadis beliau secara tegas melarang. Beliau dengan tegas melarang jual beli barang-barang atau benda-benda yang tadi kita sebutkan. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis, Inna Allaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asna. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamr, minuman keras, wal maitah, bangkai, wal khinzir, babi, wal asnam, dan patung-patung. Ya. Nah, ini semua adalah sesuatu yang dalam syariat kita, syariat Islam, sesuatu yang memang sangat terlarang. Khamr jelas dilarangnya, jelas haramnya. Maka seorang yang melakukan jual beli berarti dia mencari penghasilan dengan menjual sesuatu yang haram. Mau digunakan apa? Digunakan untuk maksiat kepada Allah tentunya. Jelas jual beli dengan itu perkara yang melanggar syariat dari banyak sisi. Sisi bantu-membantu, ya, sisi berpenghasilan yang haram. Jelas ini adalah sesuatu yang dilarang. Al-maitah, bangkai-bangkai adalah sesuatu yang najis dan tentu diharamkan. Maka diharamkan pula jual belinya. Khinzir, babi juga demikian, sesuatu yang najis juga itu sesuatu yang haram, sehingga dilarang pula untuk jual beli daging babi. Al-asnam, patung, sekalipun patung itu tidak najis karena itu mungkin dalam bentuk batu atau kayu, tapi itu ada sesuatu yang haram. Karena apa? Karena menjadi sarana untuk melakukan perbuatan kesyirikan atau menjadi sebab terjerumusnya seseorang pada kesyirikan, sesuatu yang sangat terlarang dalam agama kita. Maka jual beli dengan benda-benda tersebut jelas diharamkan dalam Islam. Ya. Kemudian berikutnya termasuk yang dibahas oleh para ulama rahimahumullah atau termasuk jual beli yang terlarang adalah bai' as-sinnaur. Ya. Jual beli kucing. Nah, cuma ini perlu dibahas ya, artinya sebagian ulama menggolongkannya sebagai jual beli yang terlarang. Namun ternyata ada perbedaan pendapat ulama tentang hal ini. Ternyata ada perbedaan pendapat ulama tentang hal ini. Perbedaan ulama tersebut dalam bab ini karena adanya suatu riwayat yang diperselisihkan oleh ulama tentang kesahihan riwayat tersebut. Ya. Disebutkan bahwa Nabi SAW naha an bai'i as-sinnaur. Bahwa Nabi SAW melarang jual beli kucing. Nah, beberapa ulama mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Beberapa ulama mengatakan bahwa hadis ini lemah. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau begitu boleh saja melakukan jual beli kucing. Namun sebagian ulama mengatakan ada hadis yang sahih dalam riwayat Muslim. Nabi melarang hal itu. Nah, walhasil kesimpulan sebagian ulama yaitu Syekh bin Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan suatu kesimpulan dari perselisihan ulama dalam bab ini, Beliau terangkan dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' 'ala Zad Al-Mustaqni' bahwa di sini ada perincian, yaitu dilarang jual beli kucing kalau tidak mengandung suatu manfaat. Adapun mengandung suatu manfaat, ya, kucing tersebut ada manfaatnya. Beliau menyebutkan di antara manfaat kucing misalnya, dia misalnya digunakan untuk apa? Mengusir tikus, ya, memakan tikus, atau untuk memakan serangga-serangga, sehingga itu ada manfaatnya. Maka kata beliau, ketika ada suatu manfaat dari jual beli kucing tersebut, maka itu dibolehkan. Tapi kalau tidak ada manfaat, maka tidak boleh diperjualbelikan. Itu kesimpulan Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Wallahu a'lam. Mungkin bab ini juga masih perlu didalami. Insyaallah mungkin kesempatan berikutnya bisa kita kaji kembali beberapa hal yang terkait dengan hukum-hukum tersebut.